Isim nakirah. Dari keenam jenis isim ma'rifat ini, empat diantaranya merupakan jenis yang sudah pasti. Artinya, selain keempat jenis ini, hukum asalnya adalah nakirah. Kecuali kata tersebut terdapat imbuhan alif lam atau telah diidhofahkan. Kata-kata ini termasuk isim nakirah. Sedangkan bila terdapat imbuhan alif lam, maka kata-kata ini termasuk isim ma'rifah. Secara sederhana, dapat kita simpulkan bahwa isim nakirah adalah semua kata yang tidak termasuk dalam empat jenis isim ma'rifat, tidak terdapat imbuhan alif lam, dan tidak pula diidhofahkan.